Kemudian hadis berikutnya, wa anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Faqala khalaqallahu turbata yawm as-sabt. Masih dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faqala, lalu beliau mengatakan, khalaqallahu turbata yawm as-sabt. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad. Dan Allah menciptakan di tanah tersebut gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yawm al-itsnain. Dan Allah menciptakan pohon-pohonnya pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yawma ats-tsulatsa. Dan Allah menciptakan sesuatu yang tidak disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yawmal arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawab yawmal khamis. Dan Allah menebarkan di bumi hewan-hewan pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam, dan Allah menciptakan Adam ba'dal asr, setelah asar, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fi akhiril khalqi, pada akhir penciptaan-penciptaannya, fi akhiri sa'atin minan nahar, di akhir waktu dari siang pada hari tersebut. Fima bainal asr ilal lail, antara waktu asar sampai waktu malam. Rawahu Muslim, hadith riwayat Muslim. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah hadith yang dikritik oleh para ulama dalam Sahih Muslim. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, walaupun yani Sahih Muslim merupakan hadis, kitab hadis yang talaqqahu al-ummah bil qabul, umat menerimanya dan mensahihkan hadisnya. Namun ada pengecualian beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama. Di antaranya adalah hadis ini. Wallahu alam, itu yang disampaikan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Mungkin bisa kita kaji kembali insyaallah keterangan para ulama yang lain, dan di sana ada beberapa kitab yang memang menyebutkan beberapa kritikan terhadap Imam Muslim, walaupun tidak semua yang dikritikan kepada beliau beliau pada posisi yang salah, ya, belum mesti. Bisa jadi beliau yang dikritik dan beliau justru yang benar, ya, yang mengkritik salah. Ya. Di antara kitab yang disebutkan sebagai kitab yang apa menyebutkan beberapa hadis yang semacam ini adalah Ad-Darqutni. Ya, di sana ada kitab Ilzamat dan Tatabbu'. Ya, ala kulli hal, itu kajian yang lebih mendalam bagi para tulabu ilmu hadis, orang yang belajar ilmu hadis. Sehingga Syekh bin Utsaimin pun di sini tidak mensyarah hadis ini.